بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemudian dalam bab yang ke-21 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab idza nawa bin nahari sauma, bab apabila seseorang meniatkan puasa dari siang hari. Ya. Ini pembahasan masih melengkapi pembahasan yang berkaitan dengan masalah niat. Telah diterangkan pada pembahasan sebelumnya akan keharusan niat di dalam ibadah puasa. Dan di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala yaitu Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan, andai kata seseorang berniat di siang hari, apakah hal itu syah baginya atau tidak. Beliau akan membawakan beberapa ucapan dari as-salaf tentang hal ini, dan juga beliau akan menerangkan sebuah hadis yang menjelaskan keadaan khusus bagi siapa yang ada udur, ia tidak berniat kecuali dari siang hari. Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, waqalat أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام، فقلنا فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. نعم. كتب لي وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. أم الدرداء رضي الله عنها رحمها الله berkata bahwa Abu Darda radhiyallahu anhu kadang beliau berkata kepada istrinya, indakum ta'am, apakah kalian memiliki makanan? Fa'in kulna la, kalau kami menjawab tidak, qala fa'inni sa'im, maka Abu Darda berkata, kalau begitu saya berpuasa. Iya, saya berpuasa, fa inni sha'imun yaumi hadza, sungguhnya saya berpuasa pada hariku ini. Kemudian Al-Bukhari berkata, demikian pula dilakukan oleh Abu Talha, Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Hudzaifah radhiyallahu anhum. Iya. Baik. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan athar dari Abu Darda dan dari 4 sahabat lainnya. Mereka di siang hari datang bertanya kepada keluarga mereka, apakah kalian memiliki sesuatu? Kalau mereka katakan tidak ada, maka mereka berkata, kalau begitu saya berpuasa. Kalau begitu saya berpuasa. Nah, dan para ulama berbeda pendapat untuk puasa sunnah. Ini kaitan puasa di berniat dari siang hari, khusus berkaitan dengan puasa sunnah. Ada silam pendapat. Adapun puasa wajib telah berlalu bersama kita. Hadis yang tegas menjelaskan bahwa puasa wajib itu tidak syah kecuali dari malam hari, kecuali bagi siapa yang memiliki udzur. Akan datang disebutkan hadisnya dari Salamah ibn al-Aqwa. Tapi siapa yang puasa atau dia berpuasa sunnah, apakah boleh dia berniat dari siang hari? Misalnya seorang dari pagi hari dia bangun di waktu fajar, kemudian sholat subuh, masuk waktu pagi hingga jam 8 pagi dan belum makan pagi. Dia belum makan apapun. Dia belum berniat berpuasa. Kemudian dia bertanya kepada keluarganya, apakah kalian memiliki makanan? Kalau tidak ada, berarti ia berpuasa. Sekarang orang yang meniatkan puasa dari sini, apa hukumnya? Iya. Ini yang dibahas di sini. Dan secara umum Al-Bukhari rahimahullah kelihatannya mendukung pendapat, iya, tentang bolehnya, karena beliau membawakan beberapa athar yang menjelaskan tentang hal ini. Namun kandungan dari athar-athar ini sebenarnya mengandung kemungkinan-kemungkinan. Mengandung kemungkinan-kemungkinan. Iya. Dan sebenarnya ada hadis yang kuat di Sahih Muslim, cuman tidak di atas syarat Al-Bukhari, karena itu Al-Bukhari tidak meriwayatkannya di sini. Di Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk kepada Aisyah lalu bertanya, hal indakum syai, apakah kalian memiliki sesuatu? Kata Aisyah, qulna la, kami berkata tidak. Qala, maka Nabi bersabda, fa inni idan shaim, kalau begitu saya berpuasa. Iya. Dalil ini dijadikan oleh jumhurul ulama bahwa puasa sunnah itu boleh seorang memulai niat dari siang hari. Boleh memulai niat dari siang hari. Namun pendalilan dengan hadis dan athar-athar ini dipermasalahkan oleh para ulama yang mengatakan harus berniat dari malam hari. Karena di sini di dalam riwayat tidak diterangkan bahwa sebelumnya mereka tidak ada niat puasa. Bahkan di dalam sebagian athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dari pagi hari sudah meniatkan ingin berpuasa. Kemudian dia bertanya kepada keluarganya, apakah kalian memiliki makanan? Baik, itu di pembahasan lain ya. Hadits Ibnu Abbas di pembahasan lain. Baik, jadi saya ulangi secara global bahwa hadits-hadits ini atau hadits Aisyah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau begitu saya berpuasa, ini mengandung kemungkinan. Mungkin saja beliau dari pagi hari sudah berniat berpuasa. Ya. Cuman ketika beliau tanya kepada Aisyah, apakah kalian memiliki makanan? Ternyata tidak ada. Akhirnya beliau melanjutkan puasanya. Karena orang yang berpuasa sunnah, amiru nafsihi, dia pemimpin dirinya. Kalau dia ingin berpuasa, dia lanjutkan puasanya. Dia ingin berbuka, dia berbuka. Iya. Jelas ya. Demikian. Namun datang di sebagian athar yang disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, menafsirkan bahwa sebagian sahabat dari pagi hari dia tidak ada niat untuk berpuasa. Tapi karena dia belum makan dan minum dan tidak ada makanan, akhirnya ia pun ya berniatkan untuk berpuasa. Maka perbuatan dari sahabat ini bisa menafsirkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dipegang oleh jumhurul ulama, boleh seorang itu berniat dari siang hari. Nah, ini yang zahir dari konteks riwayat. Walaupun kalau ingin berhati-hati, sebaiknya seseorang itu dia tidak berpuasa sunnah kecuali kalau dia berniat dari malam hari. Ya, karena hadith-hadith tentang niat itu lebih tegas. Wajibnya berniat dengan ibadah tersebut. Ya. Dan hadith Hafsa dan Ibnu Umar, "Man lam yubayyit as-siyam min al-lail fala siyam lah." Siapa yang tidak berniat puasa dari malam hari, tidak ada puasa baginya. Ini juga asalnya berlaku umum. Ya, kalau ingin berhati-hati, lebih bagus dia berniat dari malam hari. Tapi pendapat jumhur punya sisi kekuatan. Iya. Kemudian Al-Bukhari rahimahullah membawakan riwayatnya, kata beliau, "Haddatsana Abu Asim," yaitu Abdahak ibn Makhlad An-Nabil, "An Yazid ibni Abi Ubaid," dari Yazid bin Abi Ubaid, "An Salamata ibn Al-Aqwa," dari Salama ibn Al-Aqwa, ya, nama ayah beliau Amr, jadi beliau nama lengkapnya Salama bin Amr ibn Al-Aqwa radhiyallahu anhu, "Anna an-nabiyya ba'atha rajulan," sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang lelaki. Ini sanad disebut di dalam istilah ahli hadis dengan nama sanad thulathi. Sanad thulathi hanya terangkai dari tiga rawi saja yang menyambung antara seorang penulis kepada Nabi. Karena antara Imamul Bukhari dan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma tiga orang. Guru Al-Bukhari Abu Asim meriwayatkan dari Yazid meriwayatkan dari sahabat Salama ibn al-Aqwa. Jadi antara Al-Bukhari dan Nabi cuma tiga orang. Ini sanad thulathi. Dan sanad yang seperti ini jumlahnya di dalam sahih Al-Bukhari ada 21. Di 21 tempat. Dan ini salah satunya. Iya. "Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam," sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "ba'atha rajulan," mengutus seorang lelaki, "yunadi fin nasi yawma asyura," mengutus seorang lelaki menyuruh di tengah manusia pada hari Asyura, "inna man akala falyutimma au falyasum," siapa yang makan boleh dia sempurnakan dan boleh dia berpuasa. Iya, maksudnya siapa yang makan boleh dilanjutkan makannya, dia tidak berpuasa. Dan boleh juga dia berhenti makan, dia berpuasa. Dan siapa yang belum makan, "wa man lam ya'kul fala ya'kul," siapa yang belum makan maka janganlah dia makan. Ya, hari Asyura, puasa pada hari Asyura itu adalah puasa sunnah. Hari Asyura asalnya adalah puasa wajib. Asalnya puasa wajib. Dan pernah suatu saat terjadi keadaan terlambat berita masuknya hilal Ramadan kepada para sahabat. Sudah masuk siang hari baru datang berita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa yang sudah makan maka kalau dia menahan kemudian berpuasa tidak ada masalah. Dan siapa yang belum makan jangan dia makan, dia lanjutkan." Ini kita terangkan tadi bahwa kalau puasa wajib itu tidak ada masalah, karena kalau ada udur seperti terlambat masuk, ya terlambat datang kepadanya apa berita masuknya bulan Ramadan. Iya, ini kandungan dari bab yang ke-21. Kemudian di bab yang ke-22 kata penulis rahimahullah ta'ala, babus sa'im yusbihu junuban, bab seorang yang berpuasa ya, masuk di waktu pagi dalam keadaan junub. Nah, seorang junub kemudian dia kesiangan, sudah masuk waktu adzan subuh, sudah adzan dikumandangkan adzan subuh ya, baru dia bangun. Dia bangun dalam keadaan apa? Junub. Apakah boleh dia berpuasa? Ya. Sini akan diterangkan hadisnya oleh Al-Bukhari. Sini kalau Al-Bukhari mengglobalkan, beliau menginginkan bahwa hukum dari bab itu dipelajari dari hadis yang beliau terangkan. Kata beliau, haddatsana Abdullah bin Maslama Al-Qanabi an Malikin, dari Malik yaitu Imam Malik bin Anas, an Sumay maula Abi Bakar bin Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham ibn al-Mughirah annahu sami'a Abu Bakar ibn Abdurrahman qala, beliau mendengar Abu Bakar bin Abdurrahman berkata. Ya, Abu Bakar bin Abdurrahman ini sebagian ulama menghitungnya ke dalam salah seorang dari ahli fikih di kota Madinah. Kuntu ana wa abi hina dakhalna ala Aisyah wa ummi Salamah. Abdurrahman adalah saya dan ayahku ketika kami masuk menjumpai Aisyah dan Ummu Salamah. Ha ini tahwil ya, tanda di dalam riwayat bahwa penulis akan mengulangi sanadnya dan membawakan konteks riwayatnya secara lengkap. Kata beliau, wahaddatsana Abu Yaman, menceritakan kepada kami Abu Yaman namanya Al-Hakam ibn Nafi'. Qala akhbarana Syu'aib, beliau berkata memberitakan kepada kami Syu'aib, yaitu Syu'aib bin Abi Hamzah. Ya, kebanyakan rawi yang meriwayatkan dari Syu'aib bin Abi Hamzah itu memakai kata akhbarana. Sebab Syu'aib bin Abi Hamzah ini orang yang sangat dikenal, orang yang dikenal sangat susah diambil hadis darinya secara langsung. Biasanya orang membaca saja. Ya. Ini Syu'aib bin Abi Hamzah, khusus Abu Yaman, beliau ini termasuk orang yang paling banyak riwayatnya dari Syu'aib karena banyak mulazamah dengannya. Anil Zuhri, dari Az-Zuhri yaitu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah, dikenal juga dengan panggilan Ibnu Shihab. Qala, beliau berkata, akhbarani Abu Bakar bin Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham anna abahu Abdurrahman akhbarahu anna abahu, sungguhnya ayahnya akhbara Marwana, memberitahu kepada Marwan anna Aisyah wa Umma Salama akhbaratahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Jadi Abdurrahman mengabarkan kepada Marwan, Marwan ibn al-Hakam, penguasa di masa itu, ia mengabarkan bahwa Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didapati oleh waktu subuh dan Rasulullah dalam keadaan junub. Ya, junub karena keluarganya. Ini kinayah ya, beliau dalam keadaan junub ya selepas hubungan suami istri. Jadi beliau masuk di waktu subuh dalam keadaan junub. Tsumma yaghtasilu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mandi. Wa yasum. Dan Nabi berpuasa. Iya. Baik. Maka ini hadis. Ini hadis menunjukkan bahwa seorang yang junub sepanjang dia sudah berniat untuk berpuasa di keesokan hari, kemudian dia kesiangan masuk waktu subuh dalam keadaan dia masih junub, ini tidak mempengaruhi puasanya. Puasanya tetap syah. Iya, puasanya tetap syah. Baik. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini. Setelah mendengarkan hadis ini, Marwan berkata kepada Abdurrahman, wa qala Marwan li Abdurrahman ibn al-Harith, uqsimu billah la tuqri anna biha Abu Hurairah. Wa Marwan yawma idzin ala al-Madinah. Kata Marwan, demi Allah, saya bersumpah dengan nama Allah, hendaknya engkau wahai Abdurrahman memperdengarkan hadis ini kepada Abu Hurairah. Ya, karena Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berpendapat bahwa seorang yang bangun dalam keadaan junub, iya, itu tidak syah puasanya. Maka Marwan ketika mendengarkan hadis itu dari Ummu Salamah dan Aisyah melalui perantara Abdurrahman, ia pun berharap supaya Abdurrahman memberitahukan hadis itu kepada Abu Hurairah. Dan Marwan waktu itu adalah gubernur Madinah. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, "Fakari hadzalika Abdurrahman." Ya, ayahnya Abdurrahman tidak menyenangi hal tersebut. "Tsumma quddira lana an najtami' bi dhil Khulaifah wa kanat li Abi Hurairah hunalika ardun." Ya. Kemudian kata Abu Bakar, "Allah takdirkan kami berjumpa dengan Abu Hurairah, di Dhul Khulaifah." Dhul Khulaifah ini miqat, tempat haji, masih di dekat Madinah. Dan Abu Hurairah waktu itu berjumpa dengan Abu Hurairah di situ, dan Abu Hurairah memiliki tanah di situ. Faqala Abdurrahman li Abi Hurairah, maka Abdurrahman berkata kepada Abu Hurairah, "Inni dhakirun laka amran." Sesungguhnya saya ingin menyebutkan kepadamu sebuah perkara. "Walau la Marwan aqsama alayya fihi lam adkurhu lak." Andai kata Marwan tidak bersumpah atas nama Allah agar supaya saya menyebutkan hal ini kepadamu, ya pasti saya tidak akan sebutkan. Tapi karena dia bersumpah supaya saya sebutkan, maka saya sebutkan kepadamu. Fadzakara qala Aisyah wa Ummi Salamah. Ya. Maka Abu Hurairah pun atau Marwan pun menyebutkan, Abdurrahman pun menyebutkan ucapan Aisyah dan Ummu Salamah bahwa Nabi masuk di waktu subuh dalam keadaan junub, kemudian beliau mandi dan puasa. Dia sampaikan kepada Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Faqala kadzalika haddatsani Al-Fadl ibn Abbas." Adapun apa yang saya ketahui, kata Abu Hurairah, itu adalah hal yang Al-Fadl bin Abbas ceritakan kepadaku. Ya, bahwa Nabi dimasuk apa, bahwa siapa yang dalam keadaan ia junub, masuk di waktu pagi dalam keadaan junub, dia berbuka. Nah, itu yang diberitakan oleh Al-Fadl bin Abbas. Dan Abu Hurairah mengakui, "Wahunna a'lam," dan para istri Nabi lebih mengetahui. Ya, dan ini menunjukkan keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka pada setiap ucapan mereka berdalil dengan dalil. Dan tatkala kebenaran tampak kepada mereka, mereka tidak bersombong. Ya. Menerima kebenaran tersebut. Bahkan berlapang dada. Abu Hurairah memberikan jawaban sesuai dengan apa yang beliau ketahui. Riwayat yang beliau terima dari Al-Fadl bin Abbas. Ya. Belum sampai kepada beliau apa yang disebutkan oleh Aisyah dan Ummu Salamah. Begitu sampai kepada Abu Hurairah apa yang disebut dari Aisyah dan Ummu Salamah, maka Abu Hurairah berkata, mereka para istri Nabi lebih tahu. Ya, sebab ini memang masalah yang berkaitan dengan keseharian Nabi, dan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mengetahuinya. Nah, qala Hammam, dan berkata Hammam, wa ibnu Abdillahi ibni Umar an Abi Hurairah, kana an-nabiyyu ya'muru bil fitr wal awwalu asnad. Berkata Hammam ibnu Abdillahi bin Umar, dan dari Abu Hurairah, keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, bahwa Abu Hurairah mengatakan Nabi itu memerintah untuk berbuka kalau dia bangun dalam keadaan junub. Namun Al-Bukhari berkata wal awwalu asnad, sanad yang pertama lebih kuat. Ya. Sanad yang pertama lebih kuat. Beliau hanya membawakan keterangan di sini untuk menguraikan ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik, sebagai kesimpulan bahwa seorang yang junub, ya, kemudian dia kesiangan, bangun setelah terbit fajar subuh, maka dia boleh untuk berpuasa. Ya. Keadaannya junub tersebut tidak mempengaruhi puasanya. Itulah yang tepat dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat Aisyah dan Ummu Salamah. Adapun hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Dimaklumi bahwa Abu Hurairah, ya, beliau mendengarnya dari sahabat yang lain. Dan hadits Ummu Salamah dan Aisyah ini lebih kuat. Ya. Ini lebih kuat. Baik, dan di dalam hadis ini terdapat bagaimana perhatian as-salaf terhadap ilmu itu. Ya, sampai penguasanya saja seperti Marwan bin Al-Hakam punya perhatian. Begitu dia dengarkan hadis dan dia tahu Abu Hurairah menyelisihinya, dia meminta kepada Abdurrahman agar supaya menyampaikan hadis itu kepada Abu Hurairah. Dan di dalam hadis ini juga terdapat seseorang itu apa? Di dalam keterangan dan ucapannya membawakan nukilan-nukilan yang kuat. Iya. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat bahwa ucapan perempuan itu lebih diterima kalau memang pada hal yang berkaitan dengan kekhususan mereka. Seperti di sini berkaitan dengan kekhususan Nabi, di keseharian Nabi, istri Nabi yang lebih mengetahuinya daripada orang lain. Karena itu Abu Hurairah berkata, di posisi ini hunna a'lam, mereka lebih mengetahui. Mereka lebih mengetahui. Iya. Dan di dalam hadis ini juga, ya, seseorang itu menerima ilmu, menerima kebenaran walaupun datangnya dari orang yang dibawanya dari sisi kedudukan. Abu Hurairah ini adalah sumber ilmu di kalangan para sahabat. Dan Abu Hurairah juga seorang gubernur. Ya, di masa pemerintahan sebagian Khulafa Ar-Rasyidin. Tapi bersamaan dengan itu, beliau tatkala mendapatkan hadis dari Abdurrahman dan Abdurrahman dibawanya, ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, menerimanya. Dan ini menunjukkan ketundukan para sahabat radhiyallahu taala anhum terhadap apa hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan terdapat di dalamnya etika kepada para ulama karena Abdurrahman ini enggan keberat menyampaikannya kepada Abu Hurairah. Dan ini bentuk etika dari para ulama kepada ulama yang lainnya. Ya wallahu taala alam. Baik, kita lanjutkan nanti setelah salat Isya insyaallah taala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.